Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din 'azzakumullah. Kita kembali membaca kalam Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usulus Sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Berkata beliau rahimahullah, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Wal-Quran kalamullah wa laysa bimakhlukin wa la yad'uf an yakul laysa bimakhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan yang dicipta, tetapi firman Allah, ucapan Allah, dan tidak boleh seseorang berlemah-lemah untuk menyatakan laisa bimakhlukin, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Qal fa inna kalamullah laisa ba'inun minhu. Karena sesungguhnya kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, laisa ba'inun minhu, tidaklah terlepas atau terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini adalah kaidah yang ma'ruf bahwa sifat-sifat Allah itu adalah tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat-zat Allah. Oleh karena itu, kalamullah salah satu sifat Allah yang laisa ba'inun minhu. Tidak terpisah dari diri Allah tabaraka wa taala. Wa laisa minhu syai'un makhluqun, dan kalamullah sama sekali sedikit pun tidak ada sesuatu dari bagian dari makhluk. Artinya kalamullah sedikit pun tidak bisa dikatakan makhluk, adalah yang dicipta. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Hati-hatilah engkau untuk berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan kalamullah, tentang firman-firman Allah bahwasanya dia adalah bukan makhluk. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Barang siapa yang berkata dengan lafaz Al-Quran dan selainnya, dan barang siapa yang tawakuf tentang kalamullah lalu dia menyatakan la adri makhlukun au laisa bimakhlukin wa innama huwa kalamullah, fahadha sahibu bid'ah. Atau dia menyatakan aku tidak tahu apakah kalamnya Allah itu makhluk atau bukan, yang penting kalamullah. Makhluk atau bukan, tidak tahu, yang penting kalamullah. Maka ini kata Imam Ahmad, sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, sama dengan orang yang mengucapkan huwa makhluk, bahwa kalamnya Allah itu makhluk, sama. Tapi yang benar adalah ucapan yang sempurna adalah innama huwa kalamullah laisa bimakhlukin. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu yang benar. Dan ini yang sempurna, sehingga tidak ada sisi syubhat di dalamnya. Naam. Adapun makna wa man qala bil lafzi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa sebagian ahli bid'ah menjadikan syubhat di dalam permasalahan ini dan mengatakan lafzi bil Quran makhlukun. Nah, bahwa lafaznya Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga mengandung dua ihtimal, dua makna kemungkinan. Yang pertama, lafaz Al-Quran itu yang makhluk, sehingga jelas kesesatannya. Atau bisa pula dimaknakan bahwa lafaz yang saya ucapkan, lafaz orang yang membacanya, yakni suaranya orang yang membaca adalah makhluk, karena yang membaca juga adalah makhluk. Nah, bukan yang dimaksud adalah kalamullah, suaranya Allah, lafaz-lafaznya Allah, bukan itu yang dimaksud. Nah, kalau maksudnya yang kedua ini, maka benar. Benar, tetapi Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengucapkan yang demikian ini, karena ini syubhat. Ya. Bisa dibawa penafsirannya kepada makna yang batil, sehingga mengandung syubhat, jangan diucapkan. Karena ini kebiasaannya ahli. Oleh karena itu beliau mengitlakan, memutlakan ucapan beliau, wa man qala bil lafzi, barang siapa yang berkata dengan lafaz Al-Qur'an ya dan selainnya, maka dia sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Baik, kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka kesempatan ini kita bacakan syarah dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Marqali hafizahullah taala. Wa hadhil qadhiyah, berkata beliau rahimahullah hafizahullah, wa hadhil qadhiyah kama ta'rifuna qadhiyah, terhapus di sini. Siapa yang punya kita? Khatiratun jiddan. Naam, qadhiyatul qaul bi khalqil Qur'an. Qamat 'alaiha mihnatun 'azimatun li ahli sunnah wal jamaah. Wa 'ala ra'sihim al-imamu Ahmad. Waqa'a fiha sijnu wal dharbu wal qatl. Qama bidzalika al-Jahmiyah wal Mu'tazilah fi 'ahdil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq. Fi ahdi thalathati khulafa minal abbasiyin umtuhinatil ummatu mihnatan azimah bil jahmiyah wal mu'tazilah wa ahlil dhalal wa tasallatu ala ahli sunnah walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin fasabara al-imamu Ahmad wasabara wa tahammala al-dharba wa sijna wal mata'ib al-shadidata allati la tutiquha al-jibalu rahimahullah فرفع الله مكانته وأعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق نعم وصار إمام أهل السنة بحق فلا يرفع أحد رأسه بالسنة نعم وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم وَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِأَبِي بَكَرْ يَوْمَ الْرِدَّةِ وَبِأَحْمَدْ يَوْمَ الْمِحْنَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَجَزَاهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ. Nah, qadhiyah seperti ini kata Imam Ahmad tentang kalamullah ini, sebagaimana yang kalian ketahui adalah perkara yang khatir, perkara yang berbahaya, yaitu qadhiyah, permasalahan al-qaul bi khalqil Qur'an, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, ini permasalahan yang berbahaya kata Imam Ahmad. Bahkan dengan permasalahan ini sebabnya mihnatun azimah, ujian yang sangat dahsyat menimpa ahlu sunnah wal jamaah. Nah, terutama pada mereka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pada Imam Ahmad rahimahullah ditimpa ujian yang dahsyat dalam permasalahan ini ketika beliau menyatakan Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk, sementara pemerintahan pada waktu itu keras dan berlandaskan undang-undang Al-Quran makhluk, sehingga Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Naam rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara, dipukul, naam, sehingga terbunuh di dalam penjara rahimahullahu ta'ala, karena tidak mau menyatakan Al-Quran makhluk, tidak mau menyatakan Al-Quran makhluk. Sampai-sampai beliau didatangi oleh muridnya Kemudian dibacakan ayat wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, yakni ucapkanlah Al-Qur'an itu makhluk tetapi jangan yakini di dalam hati. Nah, tetapi Imam Ahmad rahimahullah bertahan dan tidak mau mengucapkannya. Istiqamah, tetap menyatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah, tidak mau menyatakan seperti apa yang dipaksakan pada beliau oleh pemerintah pada waktu itu, karena di sekitar khalifah adalah para mubtadi'in, para ahli bid'ah. Nah, dan pimpinannya adalah Bishr al-Marisi. Nah, dan yang sebelumnya termasuk tokoh-tokoh bid'ah yang mempengaruhi pemerintahan pada waktu itu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga ketika Imam Ahmad dipaksa dan tidak mau mengucapkannya, dimasukkan penjara, dipukul dan sampai meninggal di dalam penjara rahimahullah. Nah, ketika beliau didatangi oleh muridnya dan menyatakan ayat tersebut, membacakan ayat tersebut, maka Imam Ahmad menyatakan, keluarlah. Dan muridnya tersebut keluar dan menyaksikan para kaum muslimin yang jumlahnya tidak bisa dihitung membawa kertas dan pulpen siap menulis apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Nah, maka ketika muridnya Imam Al-Marwazi rahimahullah menyaksikan hal tersebut, kembali kepada Imam Ahmad, kemudian beliau berkata, apa yang kau persaksikan di luar? Diberitakan oleh Imam Al-Marwazi, maka Imam Ahmad menyatakan, aku membunuh diriku atau aku menyesatkan mereka. Nah, mana yang lebih madarat? Ya, aku membunuh diriku sendiri, yakni kalau beliau istiqomah, yang dibunuh hanya beliau sendiri. Tapi kalau beliau merubah fatwanya, yang tersesat adalah seluruh manusia yang jumlahnya banyak itu. Nah, maka demikian sikap Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qama bidzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Fitnah pada waktu itu dari kalangan Jahmiyah, golongan Jahmiyah, Mu'tazilah di zamannya Khalifah Ma'mun, wal Mu'tasim dan al-Wafiq. Naam, Jahmiyah, tokoh-tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah menyebar dan lebih dekat dengan khalifah pada waktu tersebut. Naam, termasuk Khalifah Ma'mun rahimahullah wa ghafara, dan semoga Allah mengampuni dosanya. Demikian pula Al-Mu'tasim dan Al-Wafiq. Pada tiga khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyin, umat Islam diuji dengan ujian yang dahsyat dengan tokoh-tokoh bid'iyah, orang-orang yang tersesat dari kalangan ahli bid'ah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jahmiyah adalah orang-orang yang menta'til sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menghapuskan nama dan sifat-sifat Allah. Karena kalau menetapkan sifat Allah, menetapkan maknanya, berarti sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka menghilangkan sifat-sifat tersebut. Berarti kalamullah, Allah tidak memiliki sifat al-kalam, karena kalam adalah salah satu sifat Allah, sementara Jahmiyah meniadakannya. Nah, menghilangkannya. Karena kalau ditetapkan maka ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah. Naam, yang menggunakan akalnya, mengagungkan akal di dalam menghukumi Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tasallatu ala ahli sunnah, dan mereka memfitnah. Naam, menjelekkan ahli sunnah di zaman tersebut. Ya, para tokoh-tokoh bid'ah ini. Walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin, akan tetapi Allah telah mentakdirkan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad rahimahullah sabar, bersabar Naam, dan sabar, ya, memaksa di atas kesabaran tersebut. Ya, sabar wa sabar. Bersabar dan berupaya terus berada di atas kesabaran. Wa tahammal adh-dharba dan adh-dharba, dan sabar memikul pukulan-pukulan penjara dan demikian mata'ib asyadidah, ya, celaan-celaan yang dahsyat yang tidak akan mungkin mampu dipikul kecuali gunung-gunung yang kokoh. Naam, maka rahimahullahu ta'ala mampu memikulnya dengan sabar, karena kekuatan ilmu yang ada pada beliau, kekuatan iman dan akidah. Naam, sehingga mampu bersabar dengan ujian-ujian yang seperti ini. Farafa'allahu makanatahu, maka Allah mengangkat derajat beliau. Wa'ala manzilatahu, dan meninggikan kedudukannya. Wasara imam ahli sunnah bihaqqin, dan dengan itu menjadilah beliau imam ahli sunnah yang hak, karena telah dipersaksikan oleh umat ini bagaimana jihad dan kesabaran beliau. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bisunnah wa rayatas sunnah illa wa'tazza bintima'ihi ila hadzal imamil 'adzim, maka tidaklah seorang pun pada waktu itu yang mengangkat kepalanya mengikuti sunnah, mengangkat bendera sunnah, kecuali dia menjadi mulia karena dia berkumpul, digabungkan, bergabung bersama imam yang agung ini, Imam Ahmad, menjadi pengikutnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka seluruh pengikutnya akan pula menjadi mulia, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'azzallahu al-Islam bi Abi Bakar, kalau Allah memuliakan Islam dengan Abu Bakar karena sebab yaumar riddah, Allah memuliakan Abu Bakar dengan Islam ini, yaitu pada hari riddah, di hari ketika orang murtad karena tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, mengingkari kewajibannya zakat sehingga keluar dari Islam dan diperangi oleh Umar ibn Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai-sampai beliau didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu hatta yashhad an la ilaha illallah. Bukankah, kata Umar, mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengapa engkau memerangi mereka dan membunuhnya? Naam, tetapi Abu Bakar Siddiq istiqamah dan kokoh, ya, dengan prinsip beliau, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau dengan Islam dan menampakkan kebenaran setelah itu, ya, bersama dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau imam sahabat Abu Bakar demikian Allah muliakan, maka Imam Ahmad demikian pula rahimahullah, Allah muliakan dia dengan Islam ini yaumal mihnah, yaitu pada hari ujian tersebut. Naam, ketika beliau istiqamah dan konsisten mempertahankan iman dan akidah yang benar terhadap umat ini dari ucapan khalqul Quran, dari pendapat yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, beliau sedikit pun tidak mengucapkannya dan menjelaskan kepada umat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah, sifat pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Naam, maka jazahullahu ahsanal jaza, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang paling terbaik kepada beliau rahimahullah. Naam. Nah, di sini kita lihat bagaimana kedzaliman pemerintah pada waktu itu, ya, di zaman Khalifah Ma'mun maupun Khalifah setelahnya Al-Mu'tasim wal-Wafiq, ya, kedzaliman yang terjadi pada diri-diri para imam-imam Ahlus Sunnah di zaman tersebut. Nah, ya, termasuk sampai kepada zamannya murid Imam Ahmad Abdul Aziz Al-Kinani yang juga ya diberikan ujian yang dahsyat sampai hendak dibunuh oleh khalifah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Nah, ketika diberikan peluang oleh khalifah pada waktu itu untuk berdebat dengan tokoh ahli bid'ah di zaman tersebut yang bernama Bishr al-Marisi. Nah, Bishr al-Marisi ini adalah tokoh Jahmiyah. Nah, berdebat dengan al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, murid Imam Ahmad rahimahullah, di dalam permasalahan kalamullah ya walaysa bi makhlukin, yang menyebabkan Bishr al-Marisi tidak mampu berkutik dengan hujah-hujah yang dilontarkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani, sehingga dengan itu beliau diselamatkan oleh Allah, tidak jadi dibunuh. Naam. Dan kisah ini sangat masyhur ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Naam, seperti Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah taala yang menyebutkan kisah ini di dalam salah satu kitab beliau tentang debat antara Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Al-Marisi dalam permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, kita lihat di sini sikap para imam Ahlus Sunnah bersabar dan tidak memberontak, tidak memerintahkan kaumnya untuk memberontak, padahal pemerintah ini zalim, memukul, memenjarakan. Tapi Imam Ahmad sama sekali tidak memerintahkan kepada pengikutnya untuk memberontak, demonstrasi. Nah, dilarang oleh Imam Ahmad dan disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Nah, sampai-sampai ditawari bahwa beliau punya pengikut yang besar, mampu mengadakan perlawanan terhadap pemerintah pada waktu itu, tapi beliau melarang dan memerintahkan untuk bersabar. Nah, maka bandingkanlah dengan keadaan orang di zaman sekarang, kaum muslimin di zaman sekarang ini. Mereka bukan imam, tidak selevel dengan levelnya Imam Ahmad, tetapi mereka memerintahkan untuk memberontak atau melawan terhadap pemerintah penguasa yang dianggap zalim ini. Nah, yang kedua, kalau pemerintah Imam Ahmad adalah zalim sampai memenjara dan memukul, mengambil harta, membunuh bahkan, ya, maka bandingkanlah dengan pemerintahan mereka, orang-orang di zaman sekarang. Tidak sampai pada memenjarakan, tidak sampai pada memukul, apalagi membunuh. Tetapi mereka tidak punya kesabaran. Nah, melakukan demonstrasi di sana sini. Nah, maka tidak lain dan tidak bukan karena qillatul ilm, sedikitnya ilmu yang ada pada mereka dibanding dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dan yang kedua adalah menyebabkan qillatus sabr, tidak adanya sabr pada mereka. Nah, di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan pemerintahannya. Nah, kemudian Syekh Rabi rahimahafidahullah ta'ala berkata, Fal-Quran was-sunnah yadullani ala anna al-Quran kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan sunnah keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang Allah langsung berbicara dengannya. Auhahu ila Jibril, Allah wahyukan kepada Jibril. Dan Jibril ballaghahu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Allah berbicara kapan Allah kehendaki dan apabila Allah kehendaki, Allah berbicara. Naam. Wa min kalamihi alladhi la tafnihi al-bihar. dan di antara kalamnya Allah yang tidak mampu ditulis oleh tinta lautan. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Kahfi, dalam suratul Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, kata Allah, kalau seandainya lautan ini seluruhnya dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kalam-kalamnya Allah, ya, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka niscaya tinta lautan seluruhnya di muka bumi ini akan habis sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Allah, sebelum selesai menulis kalam-kalamnya Allah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun setelah itu kami datangkan lagi lautan yang semisalnya, maka tidak akan pernah mampu dan selesai untuk menulis kalam-kalamnya Allah. Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah ini adalah sangat luas, tidak terbatas. Nah, maka diantara kalam-kalamnya Allah adalah Al-Kutubul An-Munazzalah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yang kita persaksikan, dipersaksikan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Nah, di dalam kitab-kitab yang ma'ruf dan juga dalam suhuf-suhuf, ya, semua itu adalah merupakan, dan juga kitab Al-Quran yang terakhir yang menyempurnakan semua itu. Naam, semua itu adalah kitab kalam-kalamnya Allah li islahil bashar, untuk kemaslahatan makhluk dan untuk memberi hidayah kepada makhluk dan menyesatkan mereka dari kesesatan-kesesatan dan selainnya. Naam, la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya dari tujuan yang tertinggi dan maksud yang tertinggi dari firman-firman Allah kecuali hanya dirinya sendiri. Naam, hadza min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadayati rububiyyatihi, ini adalah merupakan rahmat dan hikmah Allah dan merupakan kandungan dari sifat rububiyyah Allah yang Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya. Wa yunazzilu ilaihim al-kutub, dan Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit tersebut untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Naam, wa tastaqima 'alaiha hayatuhum, dan agar kehidupan mereka bisa tertopang. Naam, kehidupan mereka bisa berlangsung dengan adanya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab tersebut, melalui kalam-kalamnya Allah tabaraka wa taala. Wa yata'ahhaluna bi wahyi hadhihi al-kutub wal 'amal biha wa bi muqtadaha lidukhulil jannah. Naam, dan mereka berupaya untuk mengetahui wahyu tersebut dan mengamalkannya, mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya agar mereka masuk ke dalam surga. Wa mardati rabbil alamin, dan agar mereka mencapai keridhaan Allah rabbul alamin. Wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi al-hujjah wa yastahiqu jazaa'al kafirin wal mutakabbirin wa huwa al-khuludu fin nar kama tahaddatsa Allah an dzalik. Barang siapa yang menyelisihi dan berkeras kepala darinya setelah tegak hujjah pada dirinya, nah, maka berhaklah mereka mendapatkan balasan sebagaimana balasan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang sombong, yaitu al-khuludu finnar, masuknya ke dalam neraka waliyadzubillah, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu di dalam kitab-kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, kesimpulannya bahwasanya kalamnya Allah adalah kalam yang luas dan tidak terbatas, Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang paling mengetahui dirinya sendiri. Adapun kita, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, kitab-kitab tersebut adalah sebagai petunjuk kehidupan kita untuk kemaslahatan kehidupan kita dunia wal akhirah. Naam, adapun hikmah dan maksud yang tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahuinya. Kita dapat mengetahui hikmah-hikmah dan maksud-maksud dari diturunkannya Al-Qur'an, ya, itu hanya sebagiannya. Tetapi seluruh tujuan-tujuan yang tersembunyi, yang tersamarkan pada kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Demikian permasalahan Al-Qur'an, kalamullah wa ghairu makhluk. Naam, kita harus menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya Allah dan bukan makhluk. Tidak boleh kita mencukupkan dengan kalamullah saja, sebagaimana Al-Asy'ariyah, sebagaimana golongan Asy'ariyah, juga golongan yang tersesat dari Shiratal Mustaqim. Mereka menyatakan kalamullah diam, tidak mau meneruskannya makhluk atau bukan. Naam, karena mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini adalah kalam Allah yang tercipta, adalah makhluk yang menceritakan, yang diceritakan oleh Jibril, ya, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah makhluk, ya, menceritakan tentang kalam Allah yang di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz kalam Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka menyatakan kalamullah yang dimaksudkan adalah kalamullah yang di Lauhil Mahfuz. Naam. Sehingga mereka tidak mau meneruskan bi makhlukin. Kalam Allah adalah makhluk. Tetapi keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan kita adalah makhluk. Ini Asy'ariyah. Sehingga Imam Ahmad menghukuminya sebagai mubtadi', pelaku bid'ah. Orang yang mencukupkan dengan kalamullah, harus dia meneruskan laisa bi makhluk. Nah, ini adalah konsekuensi secara bahasa Arab yang terkandung dalam bahasa Arab dan menunjukkan ketinggian bahasa Arab. Ada penetapan, ada penafian. Ada penetapan, ada penafian, sebagaimana pada kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga tidak ada lagi peluang penyamaran yang seseorang itu bisa masuk di dalamnya dari orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit, ya, akidah, penyakit-penyakit syubhat. Naam, wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan dari antum, fal yatafaddal. Sudah waktu isya? Belum? Hah? Hah? Baik, faddal. Ada pertanyaan? Nah, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk berarti dia menyatakan juga Allah itu makhluk. Nah, karena Al-Quran adalah sifatnya Allah. Kalau dikatakan sifat Allah makhluk, berarti orang yang disifati juga makhluk. Itu apa? Lazimnya. Sifat-sifat kita adalah makhluk, karena kita adalah makhluk. Allah Khalik. Maka sifat-sifat Allah adalah sama dengan Allah. Yakni Allah itu sendiri Khalik. Yaitu Khalik, pencipta, bukan yang dicipta. Nah, seperti itu. Nah, adapun ahli bidah menyatakan makhluk sebagaimana yang kita jelaskan dari sisi Asy'ariyah. Nah, bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita adalah makhluk, karena yang mengucapkannya adalah Jibril alaihissalam, yang menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membacakan, maka semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa itu adalah firman-Nya Allah, bukan makhluk, langsung dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga di sini Jibril, Muhammad tidak lebih dari sebagai yang perantara, yang menukil, yang menukil. Adapun nukilan itu adalah firman Allah. Tapi kalau yang menukil adalah makhluk. Yang menukil adalah makhluk. Oleh karena itu akan dijelaskan oleh Syekh Rabi, ya, dan berdasarkan keterangan dari para ulama Ahlussunnah, yang dimaksud kalamullah Al-Qur'an itu yang terdiri dari suara. Nah, suara dan huruf-huruf hijaiyah. Ya, yang Allah sampaikan kepada Jibril. Nah, pada Jibril. Adapun kita sekarang kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya. Beda dengan Jibril alaihissalam yang mendengarkannya. Jibril mendengarkan suara Allah. Sebagaimana Rasulullah mendengarkan suara Allah. Nah, ketika Mi'raj. Jadi suara dan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf Al-Qur'an Arab. Nah, itu adalah langsung dari Allah dan kalamullah. Adapun kepada kita, maka tidak berubah. Nukilan itu adalah kalamullah, tidak berubah. Tetapi yang suara yang kita dengarkan, ya, bukan lagi suaranya Allah, tetapi suaranya di zaman sahabat, suaranya Rasulullah. Di zaman kita sekarang, suaranya orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Maka suaranya orang yang membaca adalah makhluk. Tapi yang dibaca adalah sifatullah, adalah sifat Allah dan bukan makhluk yang dibaca. Adapun yang membaca, suaranya yang membaca, kertas, tinta yang dipakai menulis, semua itu makhluk, dicipta oleh Allah. Adapun lafaz-lafaz yang kita dengarkan itu adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Yakni bukan makhluk karena sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sifat Allah makhluk, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau dikatakan sifat Allah makhluk, berarti Allah juga makhluk. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Oleh karena itu berbicara tentang sifat tidak terlepas berbicara tentang apa? Zat. Berbicara tentang sifat tidak terlepas sama dengan berbicara tentang zat Allah. Tidak ada bedanya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian ada yang pernah bertanya bahwasanya naam, dia tidak membedakan antara sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, kita katakan bahwa sifat Allah itu terbagi dua. Ada sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah, ada sifat yang berhubungan dengan perbuatannya Allah. Nah, sifat zat seperti wajah, Allah memiliki wajah, tangan, Allah memiliki tangan. Ini sifat zatiyah namanya, berhubungan dengan zat Allah. Nah, ada sifat yang fi'liyah, berhubungan dengan perbuatan Allah. Ya, seperti kalamullah, Al-Qur'an adalah kalam, pembicaraan Allah, firman Allah. Itu ada hubungannya dengan fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah berbuat, Allah berfirman. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berfirman. Tetapi di sisi lain juga ulama mensifati sifat Al-Kalam ini dengan sifat zatiyah, berhubungan pula dengan zat Allah. Bahwasanya zat Allah senantiasa disifati dengan Al-Kalam. Ya. Senantiasa Allah disifati dengan Al-Kalam. Naam, tidak pernah Allah itu bisu. Ya, kemudian berbicara, itu maksudnya. Jadi Allah itu maha berbicara. Ya, tidak pernah Allah tidak berbicara. Kemudian disifati sifat berbicara. Tidak pernah. Atau kata lainnya bisu. Nauzubillah. Oh, ini maknanya sifat zatiyah. Jadi satu-satunya sifat, ya, yang ulama menjelaskan, satu-satunya sifat Allah yang terbagi, yang memiliki kedua-duanya, berhubungan dengan zat Allah, berhubungan juga dengan perbuatan Allah. Adapun sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat Allah, salah satu dari dua sifat ini, kalau bukan sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Kalau bukan berhubungan dengan zat Allah, dia berhubungan dengan perbuatan Allah. Hanya satu sifat saja yang terkandung pada dua jenis ya sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Dari satu sisi dia zatiyah, berhubungan dengan zat Allah, di sisi lain juga berhubungan dengan perbuatan Allah, yaitu sifat al-kalam, Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi bahwa sifat zatiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah yang terus-menerus disifati kepada Allah, tidak pernah tidak. Ya. Tidak pernah tidak. Nah, Allah memiliki tangan, terus-menerus disifati kepada Allah sifat tangan ini. Tidak pernah Allah tidak bertangan lalu bertangan. Na'udzubillah. Nah, sama dengan berbicara. Tidak pernah Allah bisu lalu berbicara, tapi terus-menerus disifati dengan sifat al-kalam. Beda dengan misalnya sifat apa? Mencipta, al-khalq. Ya, tidak boleh kita mengatakan sifat al-khalqnya Allah adalah terus-menerus kita sifatkan kepada Allah, Allah itu mencipta. Tapi dia berhubungan dengan fi'liyah. Kapan saja Allah menghendaki, Allah mencipta. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mencipta. Nah, sehingga dia berhubungan dengan sifat fi'liyah saja, tidak berhubungan dengan zatiyah. Baik. Jadi ini penting. Nah, di dalam rangka memahami sifat al-kalamnya Allah, sifat pembicaraan Allah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.